Tanda pertama. Dalam perjalanan pulang ke apartemen, aku diam saja, menatap keluar jendela, masih berusaha memproses semuanya. Bahasa Indonesiaku belum lancar. Aku baru pindah, dan sebagian besar waktu aku memilih diam karena takut salah bicara. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Aku tahu bahasa Indonesianya belum terlalu bagus, tapi kamu harus belajar buat lebih bisa berkomunikasi. Hubungan cuma bisa jalan kalau kalian saling bicara." Kata-katanya terasa berat. Aku sudah cukup canggung dan ragu pada diri sendiri, dan sekarang seolah aku gagal dalam sesuatu yang bahkan belum benar-benar kumulai. Aku tersenyum lemah, tapi di dalam rasanya perih, seperti aku sudah gagal menjadi cukup. Ia menatap wajahku dan tersenyum miring. "Jangan tegang, ayo, kasih aku ciuman." Ia menepuk pipinya, menunggu. Aku condong dan mencium pipinya ringan, masih kikuk, masih mencoba memahami apa artinya tiba-tiba punya pacar. Lalu ia menggulung lengan kaosnya, menunjuk bagian atas lengannya. "Sekarang kamu udah jadi pacarku, kamu harus tahu apa yang aku suka. Aku geli di sini. Kalau kamu cium di sini, aku suka banget," katanya, lalu menambahkan dengan senyum licik, "apalagi kalau kamu jilat." Aku mengangguk dan tersenyum tipis, tapi tidak bergerak. Aku tertawa kecil dengan gugup, berharap itu cukup. Untungnya mobil mulai melambat ketika kami hampir tiba di apartemen. Kepalaku berdenyut, dadaku menegang, seperti tubuhku tahu sesuatu yang pikiranku belum mengerti. Aku bilang pada diri sendiri, ini cuma karena hari yang panjang, lampu, kebisingan, tapi jauh di dalam, ada sesuatu yang membuatku gelisah. Di dalam apartemen, ia jadi lebih berani. Aku bilang pada mamaku kalau kepalaku pusing. Sebelum mamaku sempat menjawab, Bobby menyelip, berkata aku sebaiknya istirahat, dan tepat di depan mamaku, ia menyuruhku berbaring dengan kepalaku di pangkuannya. Aku ragu, aku belum pernah bersikap manja begitu di depan mamaku. Rasanya aneh, bahkan memalukan. Tapi ia memaksa, membelai rambutku perlahan seolah itu hal biasa. Suara televisi mengisi ruangan, cahaya lampu kuning membuat semuanya terasa hangat dan nyaris normal, dan mamaku berbicara pada kami seperti tak ada yang aneh. Ketika ia berdiri untuk pamit, ia mencium bibirku di depan mamaku. Singkat, tapi cukup membuatku tidak nyaman. Begitu pintu tertutup, rasa bersalah langsung datang. Aku tidak berani menatap mamaku. Ia menatapku dan bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi di sini?" Aku mengaku, "Ia nembak aku, kami sekarang pacaran." Reaksinya hampir datar, sebuah senyum kecil, diikuti nasihat untuk tetap belajar. Aku merasa sedikit terkejut, bahkan kecewa. Bagian dari diriku sempat takut soal perbedaan usia, tapi mamaku begitu tenang. Dan aku paham alasannya, tak satu pun hubunganku sebelumnya pernah bertahan lama, jadi ia pikir ini juga akan sama. Lebih dari itu, ia percaya aku tahu cara menjaga diri, bahwa prinsipku akan melindungiku. Bagi mamaku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di hari-hari awal itu, Bobby sudah mulai bertanya apakah suatu hari aku mau menikah dengannya. Aku tidak langsung menjawab, karena aku tidak pernah mau bicara soal selamanya, kalau tidak benar-benar yakin. Bagiku, janji adalah hal sakral, bukan sesuatu yang diucapkan hanya untuk menyenangkan pacar. Saat ia melihat aku ragu, ia marah. "Kenapa harus mikir?" katanya tajam. Untuk menghindari pertengkaran, aku tersenyum dan menjawab, "Iya, iya, tentu saja." Wajahnya langsung cerah, hampir seperti anak kecil, lalu ia berkata, "Yai, aku janji suatu hari aku bakal nikahin kamu." Lalu ia menambahkan dengan senyum bangga, "Tapi kamu tahu kan, aku bukan tipe orang yang suka janji. Aku orang yang kasih bukti, bukan kata-kata." Waktu itu kedengarannya seperti lelucon, tidak serius, tidak berbahaya. Aku hanya tersenyum kembali. Dalam hatiku, pernikahan masih terasa jauh. Aku 15 tahun, dan bagiku pernikahan adalah sesuatu yang terjadi di masa depan. Mungkin saat aku 30, setelah aku bekerja, hidup, dan membangun diriku sendiri. Dan jujur saja, dengan jarak usia kami, aku bahkan tidak menganggap itu mungkin. Saat aku berusia 30, ia akan jauh lebih tua. Pekerjaan berjalan terus. Iklan yang kami bintangi awalnya hanya 3 episode, direkam sekaligus. Tapi ketika promosi dimulai, Bobby memastikan semua orang tahu kami juga pasangan sungguhan. Pekerjaan kami hanya mempromosikan operator seluler di acara TV, tapi ia mengubah setiap penampilan menjadi ajang pamer kemesraan. Penonton menyukai ide tentang kisah cinta di balik layar, hype-nya makin besar, dan klien memutuskan menambah 2 episode lagi. Sehari sebelum syuting lanjutan, aku punya pekerjaan lain, iklan parfum. Bobby ikut, menunggu seharian. Studio penuh dengan aroma tajam buatan, udara manis menusuk hidung, lampu-lampu menyala terang saat aku berdiri di depan kamera. Aku kelelahan, tapi ia tak pergi, terus mengawasi. Di sela pengambilan gambar, sikapnya berubah. Aku punya adegan singkat dengan salah satu figuran, pria yang bahkan nyaris tidak kukenal, dan tiba-tiba ia marah. Ia menuduhku genit, padahal kami tidak bertukar kata selain senyum sopan. Setelah suasana tenang, ia malah mengejek pria itu, bilang wajahnya mirip banci, seolah dengan itu ia bisa merasa lebih baik. Saat semuanya berakhir, hari sudah hampir fajar. Langit masih gelap ketika ia mengantar kami ke lokasi syuting iklan berikutnya. Mama duduk di depan, Jeremy di sebelahku di kursi belakang. Mereka berdua tertidur cepat, kelelahan. Mobilnya sedan biru tua, mesinnya berdengung halus, kursinya berbau kulit bercampur asap rokok. Bobby memutar lagu Alter Bridge berulang-ulang, band favoritnya. Ia begitu terobsesi sampai mengubah nama artisnya agar punya marga yang sama dengan salah satu anggotanya, menghapus nama Tionghoa Indonesia yang ia miliki sejak lahir. Bagiku, itu agak konyol, seperti anak-anak di Facebook yang mengubah nama belakangnya jadi Bieber. Tapi baginya, itu keren. Ia suka memakai nama marga Italia, katanya karena wajahnya lebih mirip orang Barat daripada Tionghoa. Aku tidak tahu siapa yang membuatnya percaya begitu, tapi entah bagaimana ia percaya. Aku berusaha tetap menemaninya mengobrol, tapi tubuhku terlalu lelah, dan akhirnya aku tertidur. Saat kami tiba, ia membangunkanku. Wajahnya tegang. Ia tidak bicara apa-apa saat kami berjalan menuju ruang rias, lalu menarikku ke samping, karena ia tidak suka bertengkar di depan orang. Itu memalukan, katanya selalu. Nanti orang gosip. Ia tipe yang akan menertawakan pasangan lain jika mereka bertengkar di depan umum. Yang pertama kali membuat lelucon soal itu, jadi ia menolak hal yang sama terjadi pada kami. Tapi dari kejauhan aku tahu mama sudah melihat sesuatu. Saat itulah ia meledak. Kamu bikin aku merasa kayak sopir? Gimana bisa kamu tidur sementara aku nyetirin kamu dan keluargamu? Kamu seharusnya mijitin aku, nyium aku, berterima kasih, kasih semangat. Aku juga capek, tapi aku tetap nyetirin kalian semua. Dan ini yang aku dapat? Aku berdiri di sana, masih setengah mengantuk, bingung bagaimana hal sekecil itu bisa berubah jadi pertengkaran lagi. Jantungku berdebar, dadaku panas. Aku ingin bilang aku sudah berusaha sebaik mungkin di set, tapi kata-kata itu tersangkut. Entah bagaimana, selalu saja salahku. Sampai saat itu, pertengkaran kami hanya hal kecil, salah paham, atau kalimatku yang ia pelintir, tapi ini pertama kalinya kemarahannya begitu terbuka. Mama mulai melihat polanya. Sejak aku berpacaran, aku tidak terlihat lebih bahagia, justru lebih berat. Ia bertanya, tapi jawabanku selalu sama. Itu salahku, Ma. Aku bikin dia marah. Dan mungkin aku memang percaya. Setiap pertengkaran seolah membuktikan itu benar. Ia selalu menemukan cara untuk memutarbalikkan segalanya, membuatku merasa akulah yang gagal. Ia akan menanyai hal-hal yang bahkan tak terpikir olehku, seperti malam ketika tiba-tiba ia menuntut. Kalau kamu benar cinta sama aku, kamu pasti tahu nama baptisku. Apa namaku? Lengkap. Aku mendadak kehilangan kata-kata. Aku ingat sekali, saat syuting iklan pertama kami, jauh sebelum dekat, ia pernah menyebutkan rangkaian nama yang panjang sekali. Aku tertawa dan bilang, panjang banget namanya. Tapi itu hanya dibahas sekali, dan aku tidak pernah menyangka akan jadi semacam ujian di kemudian hari. Tentu saja aku tidak ingat semua katanya. Aku nggak ingat, kataku pelan. Wajahnya mengeras, suaranya meninggi. Pacar macam apa kamu ini? Namaku aja kamu nggak tahu? Aku berusaha mencintai kamu, mencintai keluargamu. Aku lakukan semuanya buat kamu, dan kamu bahkan gak ingat namaku sendiri. Dan kita berdua tahu kamu kadang susah banget dicintai. Aku menciut di dalam, bertanya-tanya apakah memang benar aku salah. Kalau lupa satu hal kecil berarti aku tidak pantas untuknya. Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk mengingatkanku pada semua yang sudah ia lakukan, menghitungnya seperti catatan utang, lalu datang tuduhan tajam. Dan kamu udah ngelakuin apa? Aku satu-satunya yang berjuang di hubungan ini. Setiap pertengkaran selalu berakhir sama, denganku makin mengecil, yakin aku yang bermasalah. Ia lebih berpengalaman, lebih dewasa, sedangkan aku belum pernah benar-benar berhubungan sebelumnya. Jadi aku bilang pada diri sendiri, aku yang harus mengejar, belajar, minta maaf, jadi lebih baik. Itu jadi kebiasaan. Apapun yang terjadi, aku yang minta maaf. Rasa utang yang dulu tak kasat mata kini berubah jadi kata-kata, dan kata-kata itu menancap dalam. Bahkan sebelum ia melangkah masuk apartemen, kami sudah tahu ia datang. Dentingan rantai yang tergantung di celana jeansnya bergema di lorong, suara kecil yang entah kenapa terasa berat. Lama-kelamaan bunyi itu jadi bagian dari apartemen kami, sama akrabnya dengan bunyi pintu atau dengung televisi. Bahkan ketika ia tidak ada, aku belum bebas. Ia menuntut kabar terus-menerus. Aku memegang ponsel setiap saat, melapor di mana aku berada, dengan siapa, sedang apa. Jika aku terlalu lama membalas, ia menuduhku. Kalau aku membalas cepat, tetap saja salah. Setiap pesan jadi ujian baru. Kadang kami bertengkar hanya karena aku salah ketik saat menulis, aku sayang kamu. Itu terjadi karena aku selalu terburu-buru, takut kalau terlalu lama ia akan menuduhku selingkuh. Tapi terburu-buru membuat jariku ceroboh, dan itu jadi masalah lagi. Aku tidak pernah bisa menang. Kadang aku membiarkan ponsel menyala di sebelahku supaya bisa langsung membalas kalau namanya muncul di layar. Tapi itu pun berbalik. Jika ia melihatku terlalu lama online, ia menuntut tahu dengan siapa aku bicara. Ia bilang kalau aku benar mencintainya, aku tak punya alasan bicara dengan laki-laki lain. Dan akhirnya ia memaksaku menghapus semua kontak laki-laki di BBM, BlackBerry Messenger, aplikasi yang semua orang pakai waktu itu. Mama melihatnya, bagaimana aku tegang, bagaimana aku menggenggam ponsel bahkan saat makan, bagaimana aku mondar-mandir tiap kali pesan masuk. Kadang ia menatapku dan mendesah, sudah, cukup, tapi aku tak bisa berhenti. Tanganku gemetar saat mengetik, suara notifikasi membuat perutku mengerut. Saat itu, aku mulai lebih takut pada Bobby daripada pada Mama. Padahal selama ini Mama adalah orang yang paling kutakuti untuk kecewakan. Akhirnya Mama menyerah. Bicara denganku percuma, jadi saat jam belajar, ia mengambil ponselku begitu saja. Begitu ia melakukannya, aku sudah tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tanpa ponsel pun aku tak bisa fokus belajar. Angka-angka di buku kabur, pikiranku hanya berputar pada satu hal, ini akan jadi masalah besar. Dan aku benar, saat ponselku kembali, layar penuh dengan puluhan panggilan tak terjawab dan pesan, makin lama makin marah. Tanganku gemetar saat memegangnya, cahaya layar terasa menyengat mata. Ia menuduhku mengabaikannya, berbohong, berselingkuh. Aku mencoba menjelaskan, tapi ia tidak mau percaya. Kelelahan, aku meminta Mama menelponnya. Ia menuruti. Di telepon suaranya terdengar tenang, bahkan tampak memahami, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia bilang ia mengerti sepenuhnya. Tapi begitu aku pegang ponsel lagi, suaranya berubah dingin. Kenapa kamu bilang ke mama kamu? Kamu mau dia benci aku? Kamu mau dia bikin lebih banyak aturan supaya kita nggak bisa ketemu? Aku capek pacaran sama anak kecil. Kamu harus dewasa, buktikan kalau kamu nggak bisa dikontrol lagi. Semuanya jadi lingkaran. Setiap kali mamaku mengambil ponselku, ia menyalahkanku. Setiap kali aku menuruti mama, ia menyebutku kekanak-kanakan. Dan setiap kali aku selesai belajar, bukannya senang, ia datang untuk bertengkar. Suatu hari, di tengah pertengkaran, mamaku mengambil ponselku karena aku harus belajar. Aku tidak bisa konsentrasi. Yang bisa kulakukan hanya duduk di kamar dan menunggu. Jam berdetak lebih keras dari biasanya, pensil terasa berat di tangan. Lalu, satu jam kemudian, aku mendengar suaranya di luar, tertawa dengan Jeremy. Perutku mual. Ia bukan datang untuk berkunjung. Ia datang untuk memeriksa apakah aku benar-benar belajar, bukan berbohong. Saat akhirnya aku keluar kamar, aku pikir ia akan duduk bersama mamaku seperti biasanya, berbicara keras seolah rumah ini rumahnya. Tapi begitu mata kami bertemu, ia memberi isyarat halus agar aku kembali ke kamar. Tanpa kata, aku berbalik, dan ia mengikutiku, tatapannya tak lepas dariku. Tatapannya hari itu berbeda, gelap, tajam, seperti sedang menatap mangsa. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis, gigi bawahnya yang sedikit miring terlihat, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Ia menutup pintu di belakangku dan perlahan, hati-hati, memutar kuncinya. Ia bahkan memakai dua tangan, berusaha membuatnya tak bersuara, tapi di kepalaku satu bunyi klik itu terdengar keras sekali, mengaum lebih nyaring dari teriakan manapun, peringatan bahwa sesuatu salah. Ia tak berhenti menatapku. Tatapannya tetap, tajam, tak berbelas. Ia duduk di ranjangku tanpa melepaskan pandangan, seolah menantangku untuk bergerak. Tubuhku membeku, napasku pendek. Aku ingin memanggil mamaku. Aku ingin berteriak memanggil Jeremy. Kata-kata sudah sampai di tenggorokan, tapi sesuatu menahannya. Takut, malu, kaget. Aku tak tahu mana yang paling kuat. Yang ku tahu, tak ada suara keluar. Aku terperangkap dalam diamku sendiri. Dan kemudian, tanpa sepatah kata pun, ia melepaskan rantai dari celana jeansnya yang robek. Dentang rantainya. Suara kunci yang mengunci pintu masih terngiang di telingaku. Lalu terdengar suara lain, denting halus dari rantainya. Kali ini bukan tanda kedatangan, tapi peringatan. Ia melepaskan rantai itu sepenuhnya dan meletakkannya pelan di lantai. Hati-hati, seolah hal terpenting baginya adalah memastikan agar mamaku tidak curiga sedikit pun. Keheningan setelah itu terasa lebih berat dari suara apapun. Ia berbaring di atas tempat tidurku, satu tangan di belakang kepala, tangan lain menjangkau bantal dengan gerakan malas. Matanya menelusuri tubuhku perlahan, bibirnya tersenyum tipis, tapi senyuman itu hampa. Mungkin ia hanya lelah, mungkin ia hanya ingin beristirahat, mungkin rantai itu tak berarti apa-apa. Aku ingin mempercayainya, ingin percaya bahwa tak ada yang perlu ditakuti. Tapi caranya menatapku berkata lain. Udara di kamar terasa pekat, dadaku naik turun terlalu cepat. Aku tak tahu apa yang akan ia lakukan, tapi aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu ia membuka resleting celananya. Tidak setengah, tidak tanpa sengaja. Ia menurunkannya sampai ke pergelangan kaki, seolah hal itu wajar saja. Dalam sekejap, semua alasan yang selama ini kubuat untuk membelanya runtuh. Rantai itu memang berarti sesuatu. Tatapan itu pun memang berarti sesuatu. Jauh di dalam hati, aku tahu, dan sekarang semuanya ada tepat di depanku. Aku menyiapkan diri untuk sesuatu yang kasar, tapi justru ia melembut. Suaranya tenang, gerakannya perlahan, seakan semua ini bukan hal yang aneh. Ia merapikan spray dengan telapak tangannya, lalu menengadahkan tangan, seolah mengundangku. Kelembutan itu memutarbalikkan pikiranku. Aku ingat saat itu aku berpikir, kalau dia tidak memaksa, mungkin akulah yang salah karena takut. Garis batas di pikiranku kabur, sampai aku tak tahu lagi apakah dia yang menyeberanginya atau aku yang salah menilainya. Mataku melirik ke arah pintu. Aku memikirkan mamaku yang hanya berjarak beberapa langkah, Jeremy di ruang tamu. Saat aku kembali menatapnya, ia tersenyum lagi, lebih tipis kali ini, dan perutku terasa mual. Mungkin wajahku menunjukkan ketakutan, karena mataku membesar, penuh bingung dan takut. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku lirih. Ia tertawa kecil, seperti sedang bercanda, seolah tak ada yang aneh. Jangan takut, katanya lembut, mengangkat tangan dan memberi isyarat agar aku mendekat. Kalau kamu gak mau cium, sentuh aja. Gak akan gigit kok. Nada tenangnya membuatku meragukan diriku sendiri. Apa aku bereaksi berlebihan? Satu-satunya penis yang pernah kulihat hanya milik Jeremy saat masih bayi, dan sekali tanpa sengaja di webcam orang asing. Sekarang ada di depanku, hidup, menuntut. Aku berhasil berbisik, enggak. Ia tidak berteriak, tidak mendorong. Ia malah tersenyum dan memelukku, celananya masih di pergelangan kaki. Aku mencoba tidak melihat, tidak menyentuh. Tubuhku gemetar, perutku melilit, aku ingin menghilang. Ia mengusap punggungku seperti menenangkan anak kecil yang ketakutan. Tidak apa-apa, mungkin lain kali, bisiknya. Dan di saat-saat seperti itu, aku merasa bingung. Aku takut, gelisah. Tapi sebagian dari diriku masih percaya bahwa dia tidak seburuk itu. Aku berpikir dia punya kebutuhan karena umurnya, karena pengalamannya, dan aku bilang pada diri sendiri bahwa itu wajar, hal yang belum sepenuhnya kupahami. Tapi dia tampak sabar. Dia tidak memaksaku seperti yang kutakutkan, dan itu membuatku berpikir dia benar-benar mencintaiku. Aku ingat masa lalunya, pacar-pacar sebelumnya yang mungkin memberi dia apa yang tidak bisa kuberi. Tapi dia tetap memilihku. Dia bertahan. Dia mencoba mengerti, dan aku merasa harus berterima kasih untuk itu. Tapi, lain kali, datang keesokan harinya, dan hari berikutnya lagi. Aku berpikir mungkin kalau aku menuruti apa yang dia mau, dia akan berhenti meminta. Tapi justru sebaliknya, setiap kali aku mengalah, dia ingin lebih. Awalnya lembut, lalu kecewa, lalu terluka, sampai aku merasa aku menyakitinya hanya karena ingin menjaga diriku sendiri. Ia membuat penolakan terasa kejam, membuatku merasa berdosa hanya karena berkata tidak. Kadang dia menghela napas dan berkata, aku cuma minta hal kecil, kenapa harus dibesar-besarin, membuatku merasa seolah aku yang salah. Dan setiap kali aku menolak, dia mengingatkanku pada semua yang pernah dia beri, makan malam untuk keluargaku di Ancol, pengorbanan yang katanya sudah ia lakukan, bahwa dia bertahan bersamaku walau rumahku penuh aturan. Semua itu ia ucapkan seolah bukti cinta, padahal bagiku terasa seperti daftar utang yang tak akan pernah lunas. Ia membuatku percaya bahwa mencintainya adalah kewajiban. Aku mulai berpikir mungkin dia benar. Mungkin aku egois, mungkin aku yang merusak segalanya. Dalam hati aku tahu apa yang aku mau, tapi dia membuatku ragu. Membuatku merasa rusak karena tidak bisa memberi lebih. Katanya batasanku kekanak-kanakan, ketakutanku kejam, penolakanku egois. Dan saat akhirnya aku berbisik, ya sudah, itu bukan karena aku mau, tapi karena aku menyerah pada tekanan, pada rasa bersalah, pada tuduhan bahwa aku tak membawa apa-apa dalam hubungan ini. Permintaannya selalu datang setelah pertengkaran, dibungkus seolah kompromi, tapi tak pernah berhenti di situ. Setiap iya hanya membuka pintu baru untuk permintaan berikutnya. Apa yang kemarin begitu penting jadi tidak berarti lagi setelah aku turuti. Menyentuh tak lagi cukup, lalu menjilat pun tak cukup. Lalu dia ingin lebih. Setiap iya lenyap seketika, tergantikan dengan tuntutan baru. Sampai akhirnya aku membiarkan dia menyentuh tubuhku. Aku sudah merasa bersalah karena terlalu lama bilang tidak. Aku pikir kalau aku mengalah, semuanya akan tenang. Tapi tidak, yang kudapat bukan kelembutan, bukan kasih sayang, melainkan komentar yang melukai. Kamu menipuku pakai bra, kupikir bakal lebih besar. Untung aku suka yang kecil, ujarnya sambil tersenyum sinis. Kulit kamu kering banget, loh. Bibir bawah kamu bentuknya agak aneh. Aku belum pernah memandangi tubuhku sendiri seperti itu. Belum pernah menganggapnya daftar kekurangan sampai dia membuatkanku satu. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menarik kulitku, bertanya-tanya apakah semua yang dia katakan benar. Rasa malu itu tinggal di sana, menempel di kulitku. Tak peduli seberapa banyak yang kuberi, rasanya tak pernah cukup. Semakin banyak yang kuberikan, semakin aku membenci tubuh yang kuberikan. Suatu sore, saat mamaku dan Jeremy sedang di kolam apartemen, dia melangkah lebih jauh. Apartemen terasa terlalu sunyi tanpa mereka. Disitulah dia bertanya apakah aku mau petting. Kata itu terdengar kekanak-kanakan, seolah tak berbahaya, tapi di mulutnya artinya lain. Ternyata yang dimaksud adalah seks tanpa penetrasi. Aku kan udah bilang gak mau seks sebelum nikah. Bukannya itu sama aja seperti seks, tanyaku. Kenapa sih kamu harus ribet banget, katanya. Aku udah ngelakuin itu dari aku SMP. Anak-anak juga gitu kalau nggak mau yang beneran seks. Nggak sakit kok. Aku merasa gagal, dingin, rusak. Kamu bikin aku stres, katanya. Emang kamu ngasih apa buat hubungan ini? Hah? Air mataku jatuh. Aku lelah, takut membuatnya makin marah. Suaraku bergetar saat aku berbisik, nyaris tak terdengar. Aku cuma pengin jaga keperawanan. Ia cepat mengangguk, menangkap kalimat itu. Cuma ujungnya aja, katanya. Aku nggak akan masuk dalam, janji. Tapi aku menggeleng, aku tidak mau, tidak sedikit pun. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa terus meminta saat jawabanku begitu jelas. Ia berjalan ke sudut ruangan dan menekan play di ponselnya. Ia memang sering melakukan itu akhir-akhir ini, selalu memutar musik setiap kami di kamar, supaya mamaku tidak curiga. Hari itu lagu yang ia pilih adalah Blackbird dari Alter Bridge. Aku tak berpikir banyak waktu itu. Aku belum tahu bahwa hari itu akan menjadi alasan kenapa aku tak pernah bisa mendengarkan lagu itu lagi. Seolah penolakanku tak berarti apa-apa, ia kembali membuka resleting celananya. Dengan senyum kecil, ia berkata, John cuma mau nyapa. John, ia memberi nama pada alat kelaminnya, nama dari karakter Disney favoritku, John Smith. Ia berkata seolah itu lucu, tapi bagiku menjijikan. Aneh, sebuah lelucon yang tak pernah ku mengerti. Dan di tengah kebingungan aku, ia kehilangan sabar. Ia menarik gaunku ke atas, menutup mulutku dengan tangannya, berat, bau rokok menyengat di hidungku saat aku mencoba bernapas. Lalu ia menekan tubuhnya ke arahku, cepat, tiba-tiba, tanpa peringatan. Aku membeku, air mata menetes, tangannya menekan lebih keras di mulutku saat aku menangis. Tubuhku gemetar, pahaku menegang, berusaha mendorongnya pergi, memaksanya berhenti. Tekanan itu membuatku semakin tersedak tangis. Ia sempat berkata lirih, oke, seolah aku yang berlebihan. Lalu ia menarik diri, menyelesaikan sendiri dengan dingin, meninggalkanku gemetar dan hancur. Rasa sakit bukan hal pertama yang kurasakan. Pengkhianatanlah yang datang lebih dulu. Sementara ia masih sibuk dengan dirinya sendiri, aku berlari kecil ke ujung kamar, menarik bajuku, tubuhku kaku, pikiranku kosong, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ketika ia selesai, ia duduk santai, memeriksa spray, lalu menyeka dirinya dengan tisu, seolah semua ini hal biasa. "Kamu nggak berdarah? Hem, aneh," katanya sambil menyeringai. Lalu, seolah tak ada yang terjadi, ia mencium keningku lembut dan berbisik, "Tenang aja, kamu bakal jadi istriku." Saat itu aku belum sadar kalau itu pemerkosaan. Aku dulu pikir pemerkosaan hanya terjadi di gang gelap, yang keras, tiba-tiba, dilakukan oleh orang asing. Aku tidak tahu itu bisa terjadi di kamar, dengan musik yang masih menyala, diakhiri dengan ciuman di kening dan janji pernikahan. Aku tidak tahu itu bisa terjadi saat seseorang menatapmu sambil tersenyum, membuat kejahatan terasa seperti rahasia yang tak boleh dinamai. Aku menatapnya dengan pandangan yang belum pernah keluar dari mataku sebelumnya. Dada terasa panas, penuh benci yang bahkan aku tidak tahu bisa kumiliki. Dalam sekejap udara di antara kami berubah. Dia pun tahu, ia berhenti tersenyum, matanya bergetar, sadar telah melewati batas. Tapi bukannya menjauh, ia justru mendekat lagi, suaranya lembut, tapi lebih mengancam dari sebelumnya. "Kamu bakal jadi istriku." Apa sih yang dia bicarakan? Aku sama sekali tidak memikirkan pernikahan. Aku hanya memikirkan satu hal, bahwa aku baru saja kehilangan sesuatu yang ingin kusimpan sampai hari aku menikah. Beberapa detik kemudian aku mendengar pintu depan terbuka. Mamaku dan Jeremy baru kembali dari kolam. Bobby langsung membuka pintu kamar dan melangkah keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Suaranya tiba-tiba ceria, terlalu ceria, memenuhi apartemen dengan tawa dan obrolan ringan, berpura-pura semuanya normal. Aku diam, pura-pura tidak ada yang salah, meski mataku masih merah karena menangis. Mama melihatku dan bertanya dengan nada kesal. "Nangis lagi, kalian baru juga pacaran sebentar, tapi udah berantem terus. Nggak capek?" Lalu ia masuk ke kamarnya, tampak kesal. Bobby memutuskan untuk pulang, mungkin karena suasananya canggung. Tapi sebelum keluar, ia mendekat dan berbisik pelan, nada suaranya lembut, hampir manis. "Tenang aja. Aku nggak akan ninggalin kamu. Cowok lain, kalau udah dapetin apa yang mereka mau, pasti pergi. Tapi kamu beruntung, kamu nemuin aku duluan. Kamu nggak perlu ngerasain itu, dipakai lalu dibuang. Aku cinta kamu, apapun yang terjadi." Kata-kata itu masuk ke dalam tubuhku seperti racun yang manis. Bukannya merasa dicintai, aku justru merasa semakin kecil, seolah aku harus berterima kasih karena dia masih mau bertahan. Malam itu aku menangis di bawah selimut, tubuhku gemetar. Aku berdoa dalam diam, memohon pada Tuhan untuk menghapus semuanya, untuk memaafkanku, untuk menjelaskan bagaimana sesuatu yang disebut cinta bisa menyakitkan seperti ini. Telepon harus tetap tersambung semalaman, seperti biasanya. Itu aturannya. Kamar ini masih berbau parfum bayi biru murahan milik Bobby. Katanya, meski wajahnya terlihat galak, jiwanya tetap seperti anak kecil. Dulu aku pikir itu lucu, bahkan manis. Tapi sekarang, aroma yang sama menggantung di udara seperti peringatan, membuatku mual setiap kali menghirupnya. Aku menatap papan di atas tempat tidur, penuh foto kami berdua dan doa yang ia tulis untuk kuhafalkan. Aku menatapnya lama, mengikuti setiap kenangan di balik foto-foto itu, setiap kata yang dulu katanya untuk melindungiku. Dulu itu membuatku merasa dekat dengannya, sekarang hanya membuatku muak. Aku menenggelamkan wajahku ke bantal, tubuhku masih terasa sakit. Dan akhirnya, kelelahan menarikku ke tidur. Aroma itu masih tertinggal di udara, seakan mengejek setiap doa yang sempat kuucap. Lanjut part 3.